Sejak sana embun pagi segarkan jiwa yang dulu pernah rapuh kini bertambah rapuh yang dan hingga lain beli. Walau akhirnya melihatmu, kau berbohong.